Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim mausul. Pelajaran ke-7. Halaman 32, insyaallah malam hari ini kita akan bacanya. Allati, isim mausul untuk mufrad muannats. Isim mausul untuk mufrad muannats. Kalau pertemuan yang lalu kita membaca isim mausul untuk mufrad mudzakkar, yaitu alladhi. Alladhi. Nah, sekarang untuk mufrad muannats, yaitu allati. Allati artinya sama seperti alladhi. Artinya sama seperti alladhi, yaitu yang. Hanya saja alladhi digunakan untuk yang mudzakkar, allati digunakan untuk muannas. Kita baca terlebih dahulu contoh-contohnya. As-sayyaratu allati fi dhalika syari'i min amrika. Artinya, mobil yang di jalan raya itu milik, atau mobil yang di jalan raya itu dari Amerika. Al-ghurfatu allati amama al-matbakhi dhayyiqatun. Artinya kamar yang di depan dapur itu sempit. An-nafidhatu allati fi hadhihi al-ghurfati mughlaqatun. Jendela yang di kamar ini tertutup. Al-fatatu allati fil maktabati talibatun mujtahidatun. Pemudi yang di perpustakaan itu pelajar yang rajin. Al-mar'atu, al-mar'atu allati kharajat minal mustausofil ana mumarridatun. Wanita yang keluar dari klinik sekarang adalah seorang perawat. Kita perhatikan kata-kata yang terletak sebelum allati. Kita perhatikan kata-kata yang terletak sebelum allati. Di situ ada as-sayyarah, al-ghurfah, an-nafidah, al-fatah, al-mar'ah. Semuanya berjenis muannas. Semuanya berjenis muannas. As-sayyaratu, al-ghurfatu, an-nafidatu, al-fatatu, al-mar'atu. Maka isim mausul yang sesuai ialah allati. As-sayyaratu allati, al-ghurfatu allati, an-nafidatu allati, al-fatatu allati, al-mar'atu allati. sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini sebenarnya masih berkaitan dengan pembahasan man'ut dan na'at. Man'ut dan na'at. Isim mausul alladhi maupun allati. Sehingga kita dapati pada contoh-contoh ini semuanya sama, yaitu menggunakan alif lam seperti alladhi, allati. Kemudian kata-kata yang terletak sebelumnya juga menggunakan alif lam. As-sayyaratul lati. Atau yang mudhakkar al-kitabul ladhi. Nah. السيارة التي في ذلك الشارع من أمريكا الغرفة التي أمام المطبخ ضيقة. Pertanyaan sebelum kita masuk pada latihan-latihan. Al-Akh Abu Ahnaf. الغرفة التي أمام المطبخ ضيقة. Mana mubtada'nya? Naam, al-akh Abu Ahnaf, al-ghurfatu allati amama al-matbakhi dhayyiqatun. Afan Ustaz, pertanyaannya terputus tadi Ustaz. Naam, mubtada'nya itu yang mana? Mubtada'nya al-ghurfatu Ustaz. Naam. Khabarnya? Khabarnya dayiqatun. Dayiqatun. Al-ghurfatu allati amama al-matbakhi dayiqatun. Naam. Sebenarnya tanpa ada tambahan allati amama al-matbakhi, kalimat ini sudah sempurna. Seorang mengucapkan al-ghurfatu dayiqatun. Al-ghurfatu dhayyiqatun. Kamar itu sempit. Kemudian ingin diberi tambahan penjelasan tentang kamar ini. Kamar yang sempit ini. Maksudnya kamar yang di mana? Diberilah tambahan dengan menggunakan isim mausul pada contoh ini. Al-ghurfatu allati amama al-matbakhi dhayyiqatun. Kamar yang ada di depan dapur itu sempit. Baik, perhatikan pada contoh al-mar'atul lati kharajat minal mustausafi. Ya, contoh yang ke-5. المرأة التي خرجت من المستوصف الآن ممرضة. Di sini ada fi'il, ada fi'il kharajat, keluar, artinya keluar. Pada pertemuan yang lalu contoh fi'ilnya adalah kharaja. Kharaja. Dan memang pembahasan tentang fi'il atau kata kerja belum dibahas secara tersendiri, walaupun sudah sempat disinggung pembahasan tentang fi'il atau kata kerja. Untuk mengingatkan perbedaan fi'il kharaja dan kharajat, pada pertemuan yang lalu, pada halaman 30, contoh yang disebutkan ialah ar-rajulu alladhi kharaja minal mataril ana wazirun jadidun. Kemudian contoh yang sedang kita baca pada halaman 32 adalah al-mar'atul lati kharajat minal mustausofil ana mumarridhatun. Perhatikan fi'il kharaja dengan kharajat. Perbedaannya untuk sementara waktu yang mungkin mudah, insyaallah mudah untuk difahami. Kharaja dan kharajat itu sama artinya, yaitu keluar. Dan sama-sama fi'il. Sama-sama fi'il. Hanya saja berbeda pada penggunaannya atau peruntukannya. Kalau kharaja, kharaja itu untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa pelakunya adalah laki-laki. Pelakunya adalah laki-laki. Kharaja, dia keluar. Siapa? Dia laki-laki. Kalau kharajat diberita di belakangnya itu untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan. Mu'annas. Al-mar'atul lati kharajat. Kharajat. Ar-rajulul ladhi kharaja. Kharaja. Dan nanti akan ada pembahasan tersendiri insyaallah ta'ala berkaitan dengan kata kerja atau fi'il. Atau fi'il. Ya, hampir mirip dengan kata yang mudzakkar dengan kata yang mu'annas. Kalau mudzakkar tanpa tak marbutoh, mu'annas menggunakan tak marbutoh. Hampir mirip seperti itu. Kharaja, kharajat. Zahaba, zahabat. Akala, akalat. Kataba, katabat. Ila akhir. Tayyib. Sebelum kita lanjut pada latihan-latihan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada. Tayyib, barakallahu fiik. Kita langsung saja masuk pada latihan. Latihan 1, halaman 33. Latihan 1 halaman 33. Di sini perintahnya ialah untuk mengisi titik-titik sesuai dengan maknanya, sesuai dengan susunan kalimatnya ini. Ya, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan nomor 1. Naam Ustaz. Al-qahwatul lati fis-salajati baridatun. Al-qahwatul lati fis-salajati. Ditasydidkan huruf lamnya. Fis-salajati baridatun. Naam. Al-qahwatul lati fis-salajati baridatun. Berikutnya, Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Nomor 2. As-sa'atul lati 'ala al-maktabi ghaliyatun. As-sa'atu allati 'ala al-maktabi ghaliyatun. As-sa'atu allati 'ala al-maktabi ghaliyatun. Naam, ahsanta. Berikutnya, Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Baik, kita beralih ke Al-Akh Abu Salwa. Naam, Ustaz. At-talibatul lati kharajat minal madrasatil ana bintul muadzini. Dzinya pendek, bintul muadzini. Naam. At-talibatul lati kharajat minal madrasatil ana bintul muadzini. Naam. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Ad-darajatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Ad-darrajatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Naam. Berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. As-sallajatul lati fil matbahi lil ummi. Naam, as-sallajatul lati fil matbahi lil ummi. Naam, labas. Bagus. Berikutnya latihan kedua. Latihan kedua, latihan untuk menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat sempurna. Kalimat yang sempurna. Dan dimulai dari kata yang ada garis bawahnya. Ya. Kita mulai dari Al-Akh Aslam. Silakan nomor satu. Nah, Ustaz. Al-mirwahatul lati fil ghurfati jadidatun. Naam, al-mirwahatul lati fil ghurfati jadidatun. Naam. Baik, berikutnya nomor dua. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Al-faqihatul lati fitallajati ladzidatun. Naam. Al-faqihatul lati fitallajati ladzidatun. Al-Akh Yunus, silakan. Namuzat. Bismillah. Al-fatatul lati kharajat tul minal fasli ana mudarrisati. Coba diulang lagi, konsentrasi. Al-fatatul lati kharajat minal asli mudarrisati. Al-fatatul lati kharajat minal fasli al-ana mudarrisatun. Naam. Al-fatatul lati kharajat minal fasli al-ana mudarrisatun. Sebagai khabar mubtada'nya al-fatatu. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan dicoba. Nam. Tat. Nam, tidak ada suaranya. Dajajatul lati khalfal baiti maridatun. Ad-dajajatul lati khalfal baiti maridatun. Naam. Ini yang belum ada namanya, silakan. Siapa ini? Anak Ustaz Abu Siva. Taib, silakan. Nomor 5. Anak Ustaz. Bismillah. Al-ghurfatul lati alhamamu amma al-ghurfatul lati amamal hammami nadhifatun. Naam. Al-ghurfatul lati amamal hammami nadhifatun. Naam. Masyaallah barakallahu fikum. Latihan ketiga. Diisi dengan isim mausul alladhi atau allati. Nomor satu, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Al-Fatal ladhi kharada minas-sayyaratil ana Ibnul Waziri. Al-Fatal ladhi kharaja minas-sayyaratil ana Ibnul Waziri. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Minal fatatullati. Apa itu bacanya? Minal fatatullati. Coba dilihat lagi harakatnya. Manil fatatullati kharajat minal mustasfa al ana ia pintu tabibi. Naam. Manil fatatullati kharajat minal mustasfa al ana ia pintu tabibi. Naam. Al Akhbu Salman Subang, silakan. Nomor 3. Namusat limanil qamisul lazi alal kursiyyi ya Husainu huwa libnil muhandisi. Naam. Limanil qamisul lazi alal kursiyyi ya Husainu huwa libnil muhandisi. Ini huruf ya-nya namanya apa ini? Al-Akh Abu Salman Subang. Ya Husainu, huruf ya apa ini namanya? Apa Ustaz? Lupa. Taib. Al-Akh Abu Salwa, apa itu namanya? Siapa? Silakan, bebas. Siapa yang mau jawab? Huruf ya ini namanya? Nida, Ustaz. Huruf nida. Naam. Harfun nida. Ahsanta. Harfu an-nida. Kata yang terletak setelahnya sebagaimana yang sudah kita pelajari itu berharakat dhammah. Berharakat dhammah ya Husainu. Ini yang kita pelajari di kelasnya kita. Walaupun nanti akan ada pembahasan lagi kata yang terletak setelah huruf nida. Naam. Baik, berikutnya nomor 4. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Al-Jawalatul Lati Khalfal Madrasati Minal Hindi. Naam. Al-Jawalatul Lati Khalfal Madrasati Minal Hindi. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Asyayul Ladi Fil Kubi Harun. Asyayul Ladi Fil Kubi Harun. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 6. Al-Matarul Ladi Fi Hadihil Madinati Shahirun. Al-Matarul Ladi Fi Hadihil Madinati Shahirun. Berikutnya Al-Akh Aslam, nomor 7. Limanil Hadiqatul Lati Qalfal Masjidi Ya Ruqayyatu Hiya Lil Muazzini. Limanil hadiqatul lati khalfal masjidi ya ruqayyatu hiya lil muadzini. Naam. Siapa tadi? Al-Akh Abu Syifa ya. Silakan. Naam, Ustaz. Silakan nomor terakhir, nomor 8. Al-kalbul ladhi tahta syajarati maridun. Al-kalbul ladhi tahta syajarati maridun. Maridun, naam. Latihan keempat, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan Al-Akh Imam, nomor 1. Sendok yang di dalam panci itu kecil. Al-mil'afotul lati fil kidri sawhiratun. Naam. Al-mil'aqatu. Al-mil'aqatu allati fil kidri saghiratun. Saghiratun. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Oh, sekarang adalah putra polisi. Ar-rajulul ladzi kharaja minad dukanil ana ibnu syurtiyi. Nah, pemuda, kalau lebih tepatnya pakainya al-fata. Al-fata. Al-fata alladhi kharaja. Atau pemuda juga syab. Syabab itu juga pemuda. Tapi yang kita lewati materinya atau kosakata yang disebutkan ialah al-fata. Pemuda yang keluar dari toko, yaitu al-fata. Al-fata alladhi kharaja minad dukanil ana ibnu syurtiyi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Siapa anak perempuan yang keluar dari masjid sekarang? Manil bintu kharajat minal masjidil ana. Coba ulangi lagi. Siapa anak perempuan yang keluar dari masjid sekarang? Minal bintu kharajat minal masjidil ana. Manil bintul lati. Allati, ya. Allatinya disebutkan. Manil bintul lati kharajat minal masjidil ana. Naam. Tadi kurang allati. Manil bintul lati kharajat. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Mistaratul lati alal kitabi. Naam. Milik siapa penggaris yang di atas kitab? Limanil mistaratul lati alal maktabi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Siapa anak laki-laki yang di tempat bermain? Manil waladul ladzi fi mal'abi. Naam. Siapa anak laki-laki yang di tempat bermain? Manil waladul ladzi fil mal'abi. Naam. Insyaallah. Latihan kelima, nomor 1, Al-Akh Abu Salwa, terjemahkan ke dalam bahasa atau perbaiki, bukan terjemahkan. Afwan, perbaiki kalimat-kalimat di bawah ini. Itu kalimatnya salah semuanya. Nah, kita disuruh betulkan. Silakan Al-Akh Abu Salwa. Nah, Ustaz, kalimat yang salah. Al-Fatatul Ladhi Kharajat Minal Masjidil Ana Ibnul Mudarrisi. Kalimat yang benar. Al-fatatul lati kharajat minal masjidil ana bintul mudarrisi. Naam. kalimat yang salah. Al-fatatul ladhi kharajat minal masjidil ana bintul mudarrisi. Yang betul ialah al-fatatul lati. Al-fatatul lati kharajat minal masjidil ana bintul mudarrisi. Naam. Berikutnya al-akh Abu Saufa. Nomor 2. Kalimat yang salah. Limanil mindilul lati alal maktabi. Kalimat yang benar. Limanil mindilul lati alal maktabi. 6. Limanil mindilul lati alal maktabi. Ini salah. Yang benar ialah limanil mindilul lati alal maktabi. 6. Al-Akh Aslam, silakan nomor 3. Kalimat yang salah. Al-kahwatul ladhi fil kubi harratun. Kalimat yang benar. Al-kahwatul ladhi fil kubi harrun. Al-kahwatul ladhi fil kubi harratun. Naam. Al-kahwatul ladhi fil kubi harratun. Ini salah. Yang benar ialah al-kahwatul ladhi fil kubi harratun. Silakan al-akh Abu Syifa. Nah, Ustaz. Kalimat yang salah. Al-haqibatul ladhi alal kursiyyi qadimatun. Kalimat yang benar. Al-haqibatul ladhi alal kursiyyi qadimatun. Naam. Al-haqibatul ladhi alal kursiyyi qadimatun. Ini salah. Yang benar. Al-haqibatul ladhi alal kursiyyi qadimatun. Yang terakhir. Al-akh Imam. Silakan nomor 5. Kalimat yang salah. Al-baitul lati khalfal masjidi jamilun. Kalimat yang betul. Al-baitul lati khalfal masjidi jamilun. Naam. Al-baitul lati khalfal masjidi jamilun. Ini salah. Yang betul ialah al-baitul lati khalfal masjidi jamilun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-7. InsyaAllah pertemuan berikutnya masuk pelajaran ke-8. Masuk pelajaran ke-8. Bi'idnillahi azza wa jal. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Tafadhol. Silakan al-akh Imam. Halaman 32 Ustaz, yang an-nafidhatul lati fi hadhil hurufati mughlaqatun, fi huruf jar depannya hadhihi, untuk hadhihi enggak ada pengaruh ya Ustaz, hadhihi atau hadza gitu Ustaz. Naam. Baik, pertanyaannya ialah di sini ada huruf jar dan setelah huruf jar ada isim isyarah hadhihi. Tayib, hadhihi tidak ada perubahan harakatnya. Tidak ada perubahan harakatnya. Sama seperti dhamir, huwa, hiya, dan yang lainnya. Isim isyarah juga tidak ada perubahan harakatnya. Ini nanti akan ada pembahasannya dan sepertinya sempat disinggung tentang ini tapi memang tidak ada tidak ada tambahan huruf jarnya. Tidak ada tambahan huruf jarnya. Nanti dia yang majrur, yang kelihatan perubahan harakatnya ialah kata yang terletak setelah isim isyarahnya. Fi hadhil ghurfati. Fi hadhil ghurfati. An-nafidatul lati fi hadhil ghurfati. Naam. Sempat dibahas ya. Sempat disebutkan contohnya kalau tidak salah di buku yang ke-4 kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa dilihat kembali. Ketika ada isim yang beralif lam dan depannya ada hadihi, maka itu bukan kalimat sempurna, membutuhkan kalimat tambahan supaya menjadi sempurna. Seperti di sini, fi hadihi al-ghulfati, ini masih belum sempurna. Tapi kalau kata yang terletak setelah isim isyarah itu enggak ada alif lamnya atau nakirah, itu menjadi kalimat sempurna. Hadihi madrasatun, hadihi madrasatun, ini sekolah. Kalau hadihil madrasatu, sekolah ini, nah, sekolah ini berarti butuh tambahan kalimat. Hadihil madrasatu kabiratun misalnya. Syahid di sini pertanyaannya tadi hadihi tidak ada perubahan harokat. Naam, tidak ada perubahan harokat walaupun sebelumnya ada huruf jar. Kenapa tidak ada perubahan harokat? Itu nanti ada pembahasannya tersendiri di kayaknya di kitab-kitab yang berikutnya. Karena ini untuk pemula sehingga tidak dibahas secara menyeluruh. Karena ada kitab-kitab berikutnya. Isim isyarah tidak ada perubahan harokat. Dhamir juga tidak ada perubahan harokat. Ya, tidak ada perubahan harokat. Tidak kemudian dirubah menjadi atau hadihi ini berarti majrur karena ada huruf jar. Kalau marfu berarti hadihu, tidak. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah. Atau nanti istilahnya mabni. Mabni. Demikian al-akh imam, dapat difahami ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Silakan barangkali ada yang lain. Baik, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan pada bahasan ini. Bi'idnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masuki pelajaran ke-8 dari buku yang kelima ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.